Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Kamis 29 September 2022 dibacakan Ardiansyah. BNN pantau ladang ganja di Aceh menggunakan satelit. APBKP 2022 Abdia disahkan. Tiga kapal warga negara asing yang terjerat kasus illegal fishing dimusnahkan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita sore dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memantau keberadaan ladang ganja menggunakan satelit, sehingga tidak sedikit tanaman terlarang tersebut ditemukan di Provinsi Aceh. Kepala Bagian Publikasi dan Media Sosial BNN, Ricky Yanuarfi, Rabu 28 September mengatakan BNN telah berulang kali menemukan dan memusnahkan ladang ganja di Aceh dari hasil pemantauan menggunakan satelit. Ricky Yanuarfi menambahkan wilayah yang sering ditemukan ladang ganja tersebut diantaranya kawasan Lam Teba, Kabupaten Aceh Besar, Gayolues, Aceh Utara, dan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Aceh. Kendati telah berulang kali menemukan dan memusnahkan ladang ganja, seringkali pelaku atau penanam tidak berhasil ditangkap. Hal itu dikarenakan mereka menerapkan pola tanam dengan menebar benih kemudian pergi. Mereka kembali ketika memanen tanaman terlarang tersebut. Walau di Aceh banyak ditemukan ladang ganja, jelas Ricky Yanuarfi, namun komitmen dan dukungan masyarakat Aceh terhadap BNN dalam memberantas tanaman terlarang tersebut cukup tinggi. Oleh karenanya BNN terus berupaya mengubah pola pikir sebagian kecil masyarakat yang selama ini menanam ganja di Aceh untuk beralih bercocok tanam dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomis lainnya. Sudarlun, anggaran pendapatan belanja kabupaten perubahan tahun 2022 Aceh Barat Daya disepakati dan disahkan lebih dari 1 triliun rupiah. Pengesahan ini tertuang dalam berita acara antara DPRK dan Pemkab Abdia dalam rapat paripurna penutupan pembahasan rancangan kanun APBK perubahan 2022 di gedung DPRK setempat Rabu 28 September. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Nurdianto dengan didampingi Wakil Ketua 1 Safrudin dan Wakil Ketua 2 Hendra Fadli SH, turut dihadiri Bupati Abdia Hadar Mansyah SPDMM, Sekda Abdia, Salman Al-Farizi ST, unsur Forkopimda, para anggota DPRK dan kepala SKPK di lingkungan Pemkab setempat. Dalam sidang paripurna ini telah disepakati dan disetujui belanja daerah. Sementara itu PJ Bupati Abdia Hadar Mansyah SPDMM pada kesempatan tersebut mengapresiasi gerak cepat DPRK Abdia dalam membahas dan mengesahkan anggaran perubahan 2022. Demikian juga dengan tim anggaran pemerintah kabupaten atau TAPK yang telah bekerja keras dalam membahas anggaran dimaksud dengan pihak DPRK. Sudarlun, Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Viva Hari Rustaman SH, memimpin langsung pemusnahan 3 kapal motor penangkap ikan warga negara asing yang disita negara karena melakukan kegiatan illegal fishing di ZEE Indonesia. Kajari Langsa, Viva Hari Rustaman SH menyampaikan dari putusan Pengadilan Negeri Langsa, ketiga kapal milik warga negara asing ini disita oleh negara untuk selanjutnya dimusnahkan. Sementara pemusnahan kapal penangkap ikan jenis pukat traul yang dilarang beroperasi di Laut Indonesia dilakukan dengan cara dibakar lalu ditenggelamkan ke dasar laut. Hadir pada pemusnahan kapal ikan asing ini Komandan KP Antareja 707 Baharkam Mabes Polri, Kompol Hadi Aritonang, perwakilan dari PN Langsa, Ferianto SHMH, Kasatpol Airut Polres Langsa, KP Zulkifli SH, dan pejabat lainnya. Seremonial pemusnahan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Langsa berlangsung di Dermaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Langsa di Kampung Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat. Sudarlun, sejak dua hari terakhir stok vaksin meningitis di kota Lok Sumawe dilaporkan kosong. Padahal vaksin tersebut merupakan syarat untuk pergi ke Tanah Suci guna menunaikan ibadah umrah. Sebelumnya pada Senin 26 September, pihak kantor kesehatan pelabuhan KKP Lok Sumawe memiliki stok vaksin meningitis sekitar 250 dosis. Namun setelah banyak warga yang datang mencapai 300 orang lebih dari berbagai wilayah sehingga langsung ludes pada hari tersebut. Sementara warga yang belum disuntik vaksin diminta untuk menunggu kembali kedatangan stok. Tim vaksinator kantor kesehatan pelabuhan kota Lok Sumawe, Dr. Heri Mukti MKK mengatakan ketersediaan vaksin meningitis yang menjadi syarat keberangkatan umrah dan haji sudah mulai kosong dua hari lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pertemuan ketiga Sherpa G20 telah berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuannya diselenggarakan untuk membahas rancangan deklarasi pemimpin G20 atau Leaders Declaration terbagi atas 6 sesi pembahasan. Pertemuan ini dipimpin bersama oleh Co-Sherpa G20 Indonesia Edi Priyo Pambudi dan Dian Triansyah Jani. Leaders Declaration merupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19. Rancangan deklarasi berisikan substansi pembahasan prioritas presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Deklarasi juga membahas mengenai isu ketahanan pangan dan menjadi isu global saat ini. Co-Sherpa Edi Priyo Pambudi mengatakan dalam pertemuan ini, pihaknya dapat melihat komitmen bersama negara G20 untuk tetap satu dengan menawarkan solusi bagi permasalahan global yang terjadi dewasa ini, seperti krisis energi, kelangkaan dan kenaikan harga pangan, inflasi hingga keberlanjutan pemulihan pasca COVID-19 merupakan isu yang tidak hanya dihadapi negara G20. Isu tersebut juga berpengaruh bagi negara berkembang dan negara rentan. Para Sherpa menunjukkan komitmen nyata untuk menguatkan kredibilitas G20 bagi masyarakat global. Darlun, sejumlah pria bersenjata membunuh 6 polisi di negara bagian Zacatecas, Meksiko pada Rabu 28 September. Pemerintah negara bagian Zacatecas mengatakan sebanyak 5 petugas ditembak mati saat berlatih di sebuah pusat olahraga di Calera de Victor Rosales. Setelah itu dua petugas tiba di tempat kejadian untuk membantu rekannya. Penembakan terjadi dan salah satu dari polisi tertembak kemudian tewas. Gubernur Zacatecas David Monreal mengutuk penembakan tersebut sebagai serangan pengecut. Sebagaimana dilansir AFP, Monreal juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga, teman, dan kolega para korban. Negara bagian Zacatecas merupakan wilayah merah di mana para kartel narkoba bersaing memperebutkan rute perdagangan narkotika. Di negara bagian tersebut kekerasan telah melonjak. Di negara bagian tersebut kekerasan telah melonjak dalam beberapa tahun. Para ahli menyebut kartel Sinaloa dan kartel generasi baru Jalisco berperang di negara bagian Zacatecas guna memperebutkan rute penyeludupan narkoba ke Amerika Serikat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 29 September 2022. Berita pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.